Qala Syarih hafizahullahu taala, wa alam anna taqsimal kalami ila haqiqatin wa majazin huwal masyhur 'indal mutaakhirin fil qur'ani wa ghairihi. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wuqu'il majazi fil qur'an. Fa minhum man dhahaba ila annahu la majaza fil qur'an wa huwa qawlu Dawud az-Zahiri wa ibnuhu Abi Bakar. Wa nusiba ila ibni Khawiz Mindad minal Malikiyah wa ibn al-Qas minas Syafi'iyah wa nasaruhu Ibn Taymiyah wa man ba'dahu Ibn al-Qayyim wa ka'anna mustanidahum fi dhalika ma waqa'a fi kalami ahlul bida'i minat tadhurru'i bihi ila nafyi sifatillahi ta'ala wa ta'wilil umuril ghaibiyah wa lihadha addahu Ibn al-Qayyim Togutan, faqala faslun fi kasri togut toguti alladhi wadu'athul jahmiyatu lita'tili haqa'iqil asma'i wa sifati wa huwa togut al-majaz. Wal haqu anna tadharru'a ahlil bid'i bil majasi li nafyi sifati yufsiduhu 'alaihim wujuhun ukhra minal istidlali laisat hiya ibtalil qawli bil majazi. Sampai situ aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita mulai permasalahan khilaf di antara ahlul ilm terhadap apakah terhadap adanya majaz dalam Al-Qur'an. Apakah dalam Al-Qur'an ada hal yang bisa disebut sebagai majaz atau tidak? Kadang khilaf ini terkesan khilaf lafzi, yaitu sebenarnya hanya khilaf di masalah lafzi saja, lafaz saja. Satu mengadakan majaz, satu mengatakan adanya majaz. Tapi pada hakikatnya tetap dua-duanya sepertinya menyetujui bahwasanya itulah pembahasan Al-Qur'an. Wallahu alam, kalau misalnya Dawud az-Zahiri yang mengingkari majaz dalam Al-Qur'an itu memang begitulah mazhab Zahiriyah yang mereka anti dengan qiyas, dan seseorang yang berpendapat ada yang majaz itu mudah untuk mengqiyaskan sesuatu, karena majaz itu sesuatu yang butuh qiyas sering kali, kan? Majaz itu sesuatu yang membutuhkan qiyas kerap kali, enggak selalu. Ya. Nah, makanya di sini Dawud az-Zahiri mengingkarinya. Tetapi adapun Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengingkari adanya majaz dalam Al-Qur'an, bahkan sampai ke permasalahan seluruh masalah bahasa. Itu awal dari semangat mereka mengingkari majaz rahimahumullah. Itu bukan berawal dari masalah mereka enggak mau qiyas atau enggak, karena Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim adalah orang insyaallah ulama yang paling adil dalam menerapkan qiyas. Hanya saja Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim menafikan adanya majaz dalam Al-Qur'an, itu berangkat dari perlawanan mereka terhadap ahlul kalam. Begitu. Konklusi sama tapi latar belakang itu berbeda. Kalau Dawud az-Zahiri yang jauh sebelum Ibn Taymiyyah mengingkari adanya majaz Al-Qur'an, itu disebabkan faktor apa? Faktor fiqih. Faktor fiqih, dan mereka, dan memang tidak mau adanya qiyas dalam permasalahan-permasalahan ilmu agama. Makanya mereka Zahiriyah. Tetapi Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim konklusi sama, tidak ada majaz Al-Qur'an, tapi latar belakangnya itu bukan fiqih, bukan masalah saya enggak mau pakai qiyas, bukan. Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyyah banyak dalam kitab-kitab mereka memakai qiyas. Ya, memakai qiyas. Tetapi latar belakang mereka adalah apa? Mengingkari ahlul kalam, ahlul bidah, gitu ya. Faminhum man dhahaba ila annahu la majaza fil Qur'an. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ini perkataan Dawud az-Zahiri dan anaknya yaitu Abu Bakar bin Dawud az-Zahiri. Ya, Abu Bakar bin Dawud az-Zahiri ini yang menuding Ibn Jarir al-Tabari itu Syiah. Sebabnya apa? Jadi Abu Bakar bin Dawud al-Zahiri punya tulisan tentang Imam Ibn Jarir al-Tabari menuding Ibn Jarir al-Tabari itu Syiah. Ya, kenapa? Ini karena masalah sakit hati Ibn Jarir, seperti sakit hati Abu Bakar bin Dawud terhadap Ibn Jarir al-Tabari yang tidak yang menyalah-nyalahkan bapaknya. Maksudnya begini, kadangkala ulama ketika menemukan bapaknya dijelek-jelekan oleh ulama lain, maka anaknya ini akan membalas dendam kelak gitu. Ya, akan membalas dendam kelak. Begitu. Ini yang terjadi di antara ulama. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Ada di antara asatidzah sunnah, ada yang tahu di antara asatidzah sunnah yang pernah menjelekkan bapak anak? Pernah ada beberapa, minimal dua lah, dan anak tahu karena diceritakan sama Abiana, dan membuat fitnah kepada Abiana, fitnah yang tidak ada pada beliau gitu loh. Walaupun anak juga enggak mengatakan ada kemaksuman Abiana, betul ada salah atau ada apa, tapi fitnah yang seperti ini kemudian disebarluaskan di tengah murid-muridnya atau di website itu anak tahu. Nah, tapi anak enggak ambil pusing untuk masalah itu. Ketika bertemu dengan beliau-beliau ini yang memang sudah menikah sama Biana, enggak ada masalah, karena itu urusan, udah urusan beda gitu loh. Ketika asatidzah ini menyuarakan kebenaran, anak dukung. Hatta yang berlawanan dengan anak atau berlawanan dengan Biana atau berlawanan dengan siapa, yang penting itu benar, maka kita harus apa, dukung itu. Enggak serta-merta karena dia pernah jelekin bapak saya kemudian kita jarah dia, kemudian kita bilang ini, padahal enggak ada pada ustaz tersebut, gara-gara apa latar belakangnya adalah ustaz tersebut pernah ngejelekin bapak kita. Itu enggak bisa, itu enggak adil, enggak imbang, karena al-haq tetaplah al-haq. Walaupun sahibul haq ini pernah ngejelekin keluarga kita. Iya. Dan luar biasanya ini asatidzah dua ini dan semisalnya yang pernah menjelek-jelekkan Abiana di depan umat, di depan kaum muslimin, itu kemana anak kajian, ternyata beliau nanti juga ada di situ, diundang oleh panitia. Masya Allah, anak kajian di sini, beliau ada juga. Beliau ada juga. Anak ngaji di sini, beliau juga di sana juga. Anak ngaji di sini, panitia juga ngundang beliau-beliau. Masya Allah. Ya, jadi Allah alam, qadarullah seperti itu. Tapi enggak ada masalah dengan itu semua. Makanya jangan sampai ya, kita ketika menyuarakan kebenaran atau mengingkari seseorang, itu latar belakangnya adalah perasaan pribadi, enggak bisa gitu. Tapi memang dakhil syakhsi seperti ini, ya, dakhil syakhsi itu masukkan ke jiwa pribadi itu bisa berpengaruh kepada pandangan seseorang kepada ustaz-ustaz tertentu. Bisa. Dan itu banyak terjadi baik di Indonesia atau di tempat lain. Makanya kata mereka, ada kata orang-orang ini sebenarnya enggak bagus kalimatnya. Beda apa namanya, perselisihan bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ada yang berkata gitu. Bisa juga, bisa aja. Iya, bisa aja. Karena hasad, bisa terjadi. Allah alam. Tapi kemudian wanusiba ila Ibnu Khuwaizmindad min al-Malikiyah. Salah satu ulama Malikiyah, Ibnu Khuwaizmindad. Ini di antara ulama besar Malikiyah. Wa Ibnul Qas min asy-Syafi'iyah. Tapi ini Ibn al-Qas bukan merupakan ulama yang diandalkan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu pendapat beliau enggak masyhur dalam mazhab Syafi'i. Lebih-lebih banyak dari mazhab Syafi'i ulama ahlul kalam. Maka tentu enggak masyhur perkataan begini, ya. Begitu juga dengan Abu Ishaq al-Isfira'ini, yaitu ulama Syafi'i juga, ya. Itu tidak menyetujui adanya majaz dalam Al-Qur'an. Wa nasarahu Ibnu Taimiyah wa man ba'dahu Ibnu Al-Qayyim. Ya. Wa ka'anna mustanadahum fi dhalika ma waqa'a fi kalami ahli al-bid'ah min at-tadharru'i bihi ila nafyi sifatillah ta'ala wa ta'wil al-umuril ghaibiyah. Dan seolah-olah sepertinya, ya, ini beliau enggak bisa memastikan juga, tapi sepertinya mustanad yaitu sumber mereka melakukan seperti itu, asal mereka melakukan, alasan utama mereka melakukan itu adalah apa? Ma waqa'a fi kalami ahli al-bid'ah, apa yang terjadi dalam kalamnya pegiat bid'ah dari tazarru'. Tazarru' itu apa? Menjulurkan, yaitu dengan adanya majaz maka bertazarru', yaitu yaqtadi, berkonsekuensi ke penafian sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan memang betul sifat-sifat Allah banyak dinafikan secara hakikat dan ditakwilkan disebabkan majaz, ya, disebabkan apa yang mereka sebut sebagai majaz. Coba contoh majaz bin nuqsan nih, yang waktu itu kita pelajari majaz bin nuqsan, yaitu adanya lafal yang dihilangkan gitu kan. Sekarang yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turun Rabb kita ke langit dunia, mereka tinggal bilang apa? Itu majaz, majaz bin nuqsan. Yanzilu amru rabbina, ya, yanzilu malaikatu rabbina, ya kan? Ah, betul kan ya? Gara-gara majaz inilah, gara-gara adanya penerapan majaz inilah, ya, mereka mengada-ngada kemudian dengan bebasnya mereka mentakwil dengan alasan ini majaz, ada yang dihilangkan, ya begitu, ya alasannya begitu. Dan wa ta'wil al-umur al-ghaibiyah, ya tadi, mentakwil sesuatu-sesuatu yang gaib disebutkan majaz. Walihada addahu Ibnu Qayyim taghutan, makanya Ibnu Qayyim menganggapnya sebagai taghut, masya Allah. Jadi taghut itu bisa sebuah dirasat atau sebuah makna atau pelajaran bisa menjadi taghut, ya, ketika melampaui batas. Dan ini memang melampaui batas, ya, para ahlul kalam, ilmu-ilmu mereka banyak yang melampaui batas. Sebagaimana di perkataan beliau, di fasal beliau dalam kitab Sawa'iq al-Mursalah, fasal fi kasri taghut alladhi wadu'athu al-Jahmiyah, fasal dalam menghancurkan berhala taghut yang telah diterapkan oleh Jahmiyah. Karena memang betul majaz itu diterapkan, di majaz itu adalah hasil kreasi orang-orang, maksudnya bukan majaz, perkataan atau pernyataan ada yang majaz itu adalah hasil dari kreasi orang-orang Jahmiyah. Untuk apa? Lita'tili haqa'iqal asma'i was sifat, untuk meniadakan, menafikan hakikat-hakikat dari asma dan sifat. Wa huwa taghutul majaz, dan itu adalah taghut yang disebut majaz. Wal haqq anna tadarru'a ahli al-bid'ah bil majaz li nafsi sifat, bahwasanya tadarru' itu bentangan ahlul bid'ah dengan majaz, konsekuensi perkataan ahlul bid'ah dengan majaz, itu tujuannya apa? Linafyi sifat, untuk menafikan sifat-sifat. Ahlul bid'ah mereka tidak menggunakan majaz untuk masalah balaghah, bukan. Ya, kita enggak ngomongin ahlul balaghah. Ahlul balaghah mungkin mereka jujur dengan balaghahnya mereka. Ya, namanya ahlul bahasa, ahlul balaghah, ya. Tetapi ahlu ta'til itu mereka make majaz itu, ini oportunis mereka memakai itu untuk apa? Untuk menafikan sifat-sifat yang menurut logika mereka tidak sesuai dengannya. Maka tadarru' tersebut, perbuatan melakukan hal tersebut dengan majaz, yufsiduhu alaihim wujuhun ukhra, yang mana ada sisi-sisi lain yang menghancurkan, dia menghancurkan metode mereka. Minal istidlal laysat hiya ibtalul qawli bil majaz, yang mana hal tersebut laysat hiya ibtalal, ya, laysat hiya ibtalul qawli bil majaz. Ini gimana bahasanya ini? Antum paham gak, ikhwan? Begitu ya, yang dengan itu jadi rusaklah makna majaz. Kalau memang betul adanya majaz, maka gara-gara tingkah mereka gitu kan, maka rusaklah, ya ahsan, jazakallahu khairan Syekh Abu Dhaifah. Maka dengan tingkah mereka sahih, maka hancurlah, batallah perkataan dengan majaz. Ngerti ya di sini? Mereka mengadakan majaz, dan dengan majaz itu mereka menjadikan penafian sifat Allah. Dengan tingkah seperti itu, maka itu sama dengan menghancurkan majaz yang mereka bangun sendiri gitu loh. Ya. Coba kalau mereka cuman okay lah ada majaz dalam Al-Qur'an, tapi enggak sampai mereka berani untuk menakwilkan, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mungkinlah masih bisa diterima sebagai suatu ilmu. Tetapi ketika mereka tidak cukup dengan mengadakan adanya majaz, melainkan menerapkannya untuk menafikan sifat-sifat Allah, maka ini kan menjadi notorious, menjadi membuat mereka itu, membuat apa yang mereka bangun itu mereka hancurkan sendiri dengan tingkah mereka. Gitu ya. Baik, dilanjutkan. Wa dhahaba al-jumhur min ahli al-ilmi ila wuqu'il majazi fil Qur'ani ka wuqu'i fil lughah wa nasaruhu Ibnu Hazm wal Amidi wasyaukani wastadallu bi wuqu'ihi fi ayatin katsirah ka qawlihi ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal gha'id fa innal ma'nal haqiqiyya lil lafzi al-gha'id al-makanul munkhafidu minal ardi alladhi yuqsadu liqada'il hajah rukbatan fit tasattur wa hadza ghairu muradin qat'an li anna mujaradal maji'i min dhalikal mawdi'i laisa bihadatsin yujibu taharah fata'ayyana hamlahu 'alal ma'nal majasi wa huwa al khariju minal insan. Wa dhahaba al-jumhur, adapun jumhur ulama dari ahli ilm mengatakan apa? Adanya majaz dalam Al-Qur'an sebagaimana adanya majaz dalam bahasa. Hal ini di wanasarhu Ibnu Hazm, yaitu didukung oleh Ibnu Hazm Al-Amidi Asy-Syaukani. Ibnu Hazm zahiri jelas ya, tetapi zahiri yang mengadakan majaz ya, zahiri yang mengadakan majaz, yang mengamini majaz. Al-Amidi, oh Al-Amidi jelas ya, Al-Amidi ini ulama Asy'ari yang tulen ya, setelah Ar-Razi Al-Amidi ada ya, ulama Syafi'i usuli. Amidi ini super usuli. Betul-betul ada kitab Allah, kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Al-Ihkam fi astaghfirullahalazim. Al-Ihkam, pokoknya kitabnya Al-Ihkam. Al-Ihkam ya. Al-Ihkam ini kitab 4 jilid lah minimal. Kitab usul fikih yang sangat berat karena bahasa-bahasa yang digunakan bahasa-bahasa al-kalam. Asy-Syaukani ya, jelas Asy-Syaukani masyhur insyaallah. Wastadallu biwuqu'ihi fi ayatin katsirah, dan mereka beristidlal dengan adanya majaz dalam di ayat-ayat yang banyak. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Aw jaa'a ahadum minkum minal gha'id." Itu sudah pernah kita bahas ya. Makna hakiki dari lafaz gha'id asalnya apa? Al-makan al-munkhafid minal ard. Tempat yang rendah di muka bumi, alladhi yuqsadu liqada'il hajah, yang dituju untuk menunaikan hajah. Kenapa dilakukan menunaikan hajat di tempat yang munkhafid? Raghbatan fit tasattur, karena pengen apa? Menutup diri supaya enggak kelihatan. Wa hadza ghairu muradin qat'an, dan ini bukanlah hal yang dimaksudkan dengan pasti. Li anna mujarradal maji'i min dzalikal mawdhi', karena sekadar datang ke tempat tersebut, laisa bihadatsin yujibu taharah. Oke. Di sini paham enggak maksudnya? Au jaa'a ahadum minal minkum minal gha'id, atau di sini ini. Ini kan ayat Al-Maidah 6 kan? Perintah untuk bersuci ya. Untuk apa? Untuk wudu. Ya kan? Di antara penyebab batal yang wudu dan diharuskan wudu adalah antum datang ke tempat yang rendah, gitu. Faham enggak di sini, ikhwan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, gimana ayat awalnya supaya enggak salah? Hah? Ayat Al-Maidah ayat ke-6 di awalnya gimana? Ayat ke-6 di sini, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya sampai pertengah ya. Ada juga kemudian ayat ke-6 sorry. Di sini wa in kuntum mardha aw ala safar, kalian sakit atau safar atau gara-gara mendatangi al-ghaid. Al-ghaid artinya aslinya apa? Tempat rendah. Apakah ketika antum datang ke tempat rendah, maka berarti antum batal wudunya? Lah gimana? Jadi ketika ke tempat rendah jalan nurun gitu, wah batal wudu saya. Karena ini ghaid ini. Ghaid yang dimaksud ini bukan tempat berarti kan? Kenapa? Karena sekadar mujarradil maji, sekadar datang dari tempat yang rendah tersebut bukanlah sebuah hadas yang mewajibkan bersuci, ya. Iya, ada enggak di sini tempat rendah ikon? Yang agak nurun gitu daerah Keranggan. Ya ada-ada aja lah namanya jalan kan. Agak nurun, agak rendah gitu kan. Antum lewat situ, kemudian naik lagi. Maka setelah naik, wah, saya berhadas. Loh, kenapa, Mak? Tadi saya turun ke tempat rendah itu. Maka semua orang yang lewat situ semua langsung berhadas semua semua orang itu. Gimana? Apakah gitu maksudnya? Enggak. Ya. Fata'ayyana hamluhu 'ala al-ma'na al-majazi, maka tertentukanlah pemaknaannya menuju ke pemaknaan yang bersifat majazi, wa huwa al-kharij min al-insan. Ini maksudlah apa yang keluar dari insan, yaitu kencing atau BAB atau tinja, gitu kan? Taib. Tafadhal. Wal azharu fi hadhihi al-mas'alati huwa tafsil, wa huwa anna al-majaza waqi'un fil Qur'ani ma'ada ayati sifah. Sifat wa huwa qaulu Syafi'i wa illam yasummahu majasan yusammihi majasan wa qaulu al-Khatib al-Baghdadi wa la'alla dhalika huwa muradun man qala min ahli sunnah bi wuqu'il majasi fil Qur'an dhalika annahu la yalzamu min isbatil majasi fil Qur'ani dukhulahu fi ayati sifat it yumkinu isbati sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha wa wajhiha allaiki billahi ta'ala wa nafyul majasi anha wa isbatul majasi fima adaha kaqawlihi ta'ala was'alil qaryah wa qawlihi ta'ala jidara yuridu ayang qabdo wa qawlihi ta'ala waqfid lahuma janahadzul wa ghairi dhalika li anna itsbatil majasi labuddalahu min qarinati tasarrufil ladzi an ma'nahul haqiqi ila ma'nahu al majazi wa hadhil qarinatu 'inda ahli sunnati muntafiyatan an ayati sifat wal azharu fi hadhihi al mas'alah huwa tafsil, yang lebih zahir bagi Syekh Abdullah Al Fauzan dalam masalah ini adalah tafsil, rinci. Dirinci sekarang, dirinci, tidak serta-merta mutlak, tidak ada dalam Al-Quran, tidak serta-merta dibilang semuanya bisa dibilang majaz. Bagaimana perinciannya? Wa huwa annal majaza waqi'un fil Quran. Majaz ada pada Al-Quran, dalam Al-Quran, ma'ada ayat sifat, selain ayat-ayat sifat. Jadi istilah majaz ini muhdats, betul. Tetapi, ya sebagaimana istilah-istilah ilmiah lain. Ya, yang mana istilah tersebut dibuat oleh ulama itu untuk memudahkan dan mengklasifikasi permasalahan. Jadi majaz ini seperti ilmu lain, seperti hal lain, hakikoh sendiri, istilah seperti itu, hakikoh itu istilah pun istilah yang memang muhdats dalam, karena dalam usul fiqih. Hakikoh lugawiyah, hakikoh syar'iyah, hakikoh urfiyah, pembagian yang muhdats. Tetapi kan untuk mempermudah. Dan selama itu sesuai dengan kebenaran, maka enggak ada masalah. Begitu juga dengan majaz. Tidak ada masalah dengan majaz. Ada dalam Al-Quran, selain dalam masalah sifat-sifat. Kenapa? Nanti ada alasannya insyaAllah. Ini perkataan Asy-Syafi'i. Walaupun Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah tidak menyebutkannya sebagai majaz. Ini namanya istilah. Istilah itu kadang-kadang beda. Ya, makanya istilahnya Hanafi ya, terhadap tahrim, haram, atau makruh, ada makruh tanzi, ada makruh tahrim, istilah orang beda-beda kadang-kadang. Wa qawlu al-Khatib al-Baghdadi wa la'alla dhalika huwa muradu man qala min ahli sunnati biwuqu'il majazi fil Qur'an, dan semoga mungkin itulah yang dimaksud oleh orang-orang ahli sunnah yang mengatakan adanya majaz dalam Al-Qur'an, karena jumhur ulama mengatakan ada majaz dalam Al-Qur'an. Ibn Taymiyah menafikannya, Ibn Qayyim menafikannya. Tetapi pun dari kalangan Hanabilah, Hanbali, yang mengikuti Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim dalam banyak urusan, pun mereka juga tidak, enggak semuanya mengatakan enggak ada majaz dalam Al-Qur'an. Tetap ada majaz dalam Al-Qur'an. Walaupun mereka ahlu sunnah mengatakan seperti itu. Ya alasannya apa? Ya alasannya tadi. Ya tidak semua majaz itu bisa mesti harus di masalah sifat. Dzalika annahu la yalzamu min itsbatil majaz fil Qur'an dukhulun fi ayati sifat, yaitu tidak melazimkan kalau kita menetapkan ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak mesti majaz itu akan kita masukkan ke dalam ayat-ayat sifat, enggak mesti. Kenapa? Idh yumkinu itsbatu sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha wa wajhiha al-la'iqi billahi ta'ala. Karena masih mungkin untuk menetapkan sifat-sifat Allah secara hakikat dengan pemahaman hakikat dan dari sisi yang cocok, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu majaz di situ. Tidak perlu majaz. Ya. Wa nafyul majaz anha mungkin mengisbatkan sifat Allah secara hakikat dan menafikan majaz dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi itu wa itsbatul majazi fi ma adaha, dan menetapkan adanya majaz untuk hal-hal selain dari asma wa sifat. Paham enggak di sini, ikhwan? Ya, jadi wallahu alam, ana lebih condong kepada pilihan yang adil ini insyaallah. Dia dipilihan tafsir seperti ini bukan bermaksud untuk ya sok-sokan ya apa ada yang khilaf kita menengah. Ya memang harus menengah memang. Cuma kita enggak bisa mengatakan jumhur itu enggak ngerti atau jumhur itu salah dalam mengatakan ada majaz. Enggak bisa kita katakan begitu. Majaz insyaallah ada dalam Al-Qur'an, tetapi itu dalam masalah non sifat gitu ya. Adapun dalam masalah sifat kita tidak pakai hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena posibilitas untuk memaknai secara hakikat itu selalu ada. Sehingga kita tidak perlu memakai majaz. Ya begitu. Qauli ta'ala was'alil qaryah, ini apakah masalah sifat atau akidah? Tidak. Kemudian jidaron yuridu an yanqadha fa aqama, ini juga bukan masalah sifat. Sifat Allah maksudnya. Wa khfid lahumu janahadhul, ini juga bukan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Janahadhul, janah apa? Ya sayap. Adzul, kerendahan. Apakah anak itu punya kayak gitu? Enggak punya. Nah, terus kenapa dibicarakan seperti ini? Majaz. Ya, majaz. Simpelnya begitu, ya. Li anna itsbatal majazi la budda lahu min qarinatin tusarrifu al-lafdha 'an ma'naha al-haqiqi ila ma'nahu al-majazi. Karena menetapkan majaz itu harus memiliki apa? Qarinah, indikasi, petunjuk kuat yang memalingkan lafal dari makna hakiki ke makna yang lampau, terlampau, itu makna yang melampaui makna asal. Wa hadhihi al-qarinatu 'inda ahli sunnati muntafiyatun 'an ayati sifat. Dan indikasi ini bagi ahli sunnah itu ternafikan dari ayat sifat, enggak ada pada ayat sifat. Kenapa? Karena ayat-ayat sifat untuk menetapkan sifat-sifat tidak membutuhkan qarinah yang melampaui makna hakikat, melainkan kita hanya cukup memaknainya secara asal bahasa, zahir, selesai. Enggak perlu sampai macam-macam, enggak perlu, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Kita khatamkan ya. Tafadhol. Waladhi yadhharu anna munkiril majasi ta'ifatani, fa ta'ifatun taro annahu uslubun min asalibil arab. Fa fi qawlihi ta'ala was'alil qaryah, ba'duhum yaqul innahu majas, fa atlaqal mahalla wa uridul hal. Wa ba'duhum yaqul innahu hasbul mudhafi ahlun. Wa uqimal mudhafu ilahi maqamahu, wa hadha uslubun min asalibil lughati ma'ruf, wal khilafu ma haula'i lafzi. Wa ta'ifatu tsaniyah tunkiru haqiqatal majazi, wa taru annahu lam yarid fil qur'ani lafzun musta'malun fi ghairi mawdi'ihi al asli, wal khilafu ma haula'i haqiqi, wa minhum syekhul islam ibnu taimiyah kama taqaddam. Qala Ibnu Rajab, man ankarol majasa minal ulama'i faqad yunkiru itlaqo ismil majasi li'alla yuwahima hadzal ma'na al-fasid wa yasiru wa yasiru dhari'atun liman jahda haqa'iqil kitabi wa hika kitabi sunnati wa madlulatiha wa yaqul ghalibu man takalama bil haqiqati wal majasi humul mu'tazilah wa nahwuhum min ahlil bid'ah wa tatarraqu bidzalika ila tahrifil kalimi an mawadhihi fayamtani'u minat tasmiyati bil majas wa yaj'alu jami'a alfazi haqa'iq wa yaqulu aidan al-lafdhu indalla bi nafsihi fa huwa haqiqatun lidzalikal ma'na aw dalla bi qarinatin padalalatuhu bil qarinati haqiqatun lil ma'nal akhar fa huwa haqiqatun fil halaini. Taib walladhi yadhhar anna munkir majaz taifatan, orang golongan yang mengingkari majaz ada dua. Ya. Yang pertama, yang seperti tadi Nabi bilang, bisa jadi khilaf lafzi. Adapun yang kedua, khilaf hakiki. Ya, ini istilah nih. Ada istilah khilaf lafzi, ada istilah khilaf hakiki. Ya. Fata'ifatun, ada satu ta'ifah. Ya. Taro anna usluba min asa, taro annahu uslubun min asalibil Arab. Melihat bahwasanya itu adalah suatu uslub. Ya, gaya bahasa uslub, gaya bahasa dari gaya bahasa Arab. Ya. Ini yang mengatakan, dua-duanya mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ya kan? Ya. Kelompok pertama mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tapi ada majaz dalam bahasa. Fa fi qoulihi ta'ala was'alil qaryah, sebagian dari mereka mengatakan innahu majaz fa utriqul mahal wa uridul hal, maka dilafalkan mahal tempat, al-qaryah desa, tapi yang diinginkan adalah hal, yaitu orang yang menempati desa tersebut. Wa ba'duhum yaqul, sebagian dari mereka mengatakan innahu hadful mudhaf ahl wa uqimal mudhafu ilaihi maqamah, itu hanyalah sekadar penghapusan mudhaf dan kemudian ditegakkanlah mudhaf ilaih, ya, sebagai wakil dari mudhaf tersebut. Hadza uslubun min asalibil arabil ma'ruf, ya. Ini sesuatu yang gaya bahasa yang ma'ruf. Ini sebenarnya perkataan mereka seperti ini intinya sebenarnya apa? Cuman mengingkari majaz, tapi sebenarnya mereka mengakui adanya majaz, tapi tidak dinamakan majaz oleh mereka, gitu loh. Iya. Dalam memahami ayat-ayat ini, mereka memang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Tetapi sebenarnya ucapan yang tadi ini, kalau kita pikir-pikir, tidak ada khilaf yang hakiki antara Daud Al-Zahiri dengan Jumhur. Hanya yang khilafnya itu hanyalah di penyebutan materi dan penjelasannya. Intinya sama, ini enggak ada khilaf di antaranya. Makanya yang kata nanti kata beliau, wal khilafu ma'a haula'i lafzi. Ya, ini istilah khilaf lafzi. Banyak di kitab-kitab usul fikih khilaf lafzi, yaitu khilaf yang gambarnya seperti khilaf tapi hakikatnya dia sama. Cuma penjabarannya dan metodologi memahaminya aja yang beda, gitu loh. Ini khilaf lafzi. Ibarat kita berselisih sama teman kita. Sebenarnya intinya itu sama. Saya pengen gini dan kamu juga pengen begitu. Cuman cara memahaminya menuju ke hal itu beda. Nah, ini sebenarnya khilaf lafzi. Maka silakan disepakati aja, gitu loh. Enggak usah ribut di caranya ini dulu. Gitu. Itu kalau dalam masalah bahasa, ya, kalau dalam masalah agama jangan gitu. Ya, kalau dalam masalah agama kita pengen negeri ini bersyariat Islam, ya kan? Tapi kita mendakwakan tauhid dan sunnah. Orang-orang harokah juga pengen gitu kan? Ya, wallahu alam pengen begitu juga. Tapi cara mereka bukan dengan dakwah tauhid dan sunnah. Cara mereka adalah apa? Ya, yang seperti antum tahu. Ini khilaf, tapi bukan khilaf lafzi. Ya, bukan khilaf lafzi. Memang tujuannya sama, tapi pada endingnya ketika tujuannya sama, tetap gambaran dari tujuan yang sama itu tetap berbeda. Karena mereka akan rebut-rebutan dan kita tawakal ala Allah, gitu kan? Kemudian wa ta'ifatu tsaniyah, golongan yang kedua, tunkiru haqiqatal majaz. Ini yang jelas-jelas mengingkari majaz pada hakikatnya. Wa taru annahu lam yarid fil Qur'an, lafdzun musta'malun fi ghairi mawdu'ihi al-asli. Mereka mengatakan tidak pernah dalam Al-Qur'an lafal yang digunakan untuk selain dari makna aslinya. Jadi yang termasuk bilang bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, bahkan dari segi bahasa pun tidak ada majaz itu. Semua kembali kepada pemaknaan aslinya. Wal khilaf ma'ahu la haqiqi. Nah, khilaf, perselisihan bersama mereka ini baru perselisihan yang hakiki, real. Dari cara memahami dan konklusi udah beda semua. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama taqaddam, ya. Ibnu Rajab berkata, barang siapa yang mengingkari majaz dari ulama, faqad yunkiru itlaq ismil majaz, maka boleh jadi mengingkari juga pemutlakan penamaan majaz. Siapa di antara ulama yang mengingkari majaz itu bisa jadi total tidak mengadakan adanya majaz. Li'alla yuhimu hadzal ma'na al-fasid wa yasira li'alla yuhima hadzal ma'na al-fasid li'alla yuhama hadzal ma'na al-fasid wa yasira dhari'atan liman yuridu jahd haqa'iqil kitabi wasunnah wa madlulatihima. Intinya adalah yang mengingkari majaz secara mutlak itu tujuannya apa? Supaya majaz ini tidak dimaknai dengan makna yang rusak seperti untuk menafikan hakikat isim atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menjadi dzari'ah, menjadi jalan untuk orang-orang yang menginginkan jahad, yaitu nafi, menafikan hakikat kitab dan sunnah dan madlulatiha, yaitu konsekuensi atau kesimpulan yang didapat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, ghalibu man takallama bil haqiqati wal majazihum al-mu'tazilah wa nahuhum min al-ibdah. Ya, mayoritas yang berkecimpung mencemplungkan diri di hakikat dan majaz itu biasanya mayoritasnya adalah Mu'tazilah dan Ahlul Bid'ah. Wa tatarraqu bidzalika ila tahrifil kalimi an mawadhi'ih. Dan dengan berkecimpung yang mereka di situ, tatarraqu yaitu mengetuk menuju, ya mengetuk berarti mereka mulai melangkah menuju apa? Mentahrif kalim. Kalam-kalam dari tempatnya diselewengkan. Fayumtana'u min at-tasmiyati bil majaz wa yuj'alu jami'ul alfazi haqa'iq, maka terlarang penamaan dengan majaz menurut orang-orang yang menafikan majaz itu secara mutlak. Wa yuj'alu jami'ul alfazi, dijadikanlah semua lafaz sebagai hakikah, bukan enggak ada majaz-majazan. Ini karena demi apa? Demi defending, yaitu membentengi pemahaman yang benar. Ya. Wa yaqulu aidha, beliau berkata lagi, al-lafzu indalla binafsihi fahuwa haqiqatun li dhalikal ma'na. Ya. Lafal jika menunjukkan sesuatu makna secara zat, maka itu adalah hakikat untuk makna tersebut. Atau opsi kedua, lafal indalla biqarinatin, kalau lafal menunjukkan sesuatu makna tapi dengan adanya indikator lain, maka fadalalatuhu bilqarinati haqiqatun lil ma'na al-akhir, maka pemaknaan lafal tersebut, ya, dengan adanya indikator lain itu adalah hakikah untuk makna lain. Paham enggak? Was'alil qaryah. Al-qaryah di sini kan bukan rumah-rumah, bukan daerah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah penghuni qaryah. Qarinahnya apa? Qarinahnya adalah tidak mungkin kita bisa menanya rumah-rumah. Melainkan yang bisa kita tanya adalah penghuni rumah. Itu qarinahnya. Ketidakmungkinan bertanya kepada rumah. Ketidakmungkinan bertanya rumah, ini qarinah. Ketika lafal ini disandingkan dengan qarinah, maka dia memberikan pemaknaan hakiki yang lain, bukan majaz, pemaknaan hakiki yang lain. Bahwa hakikiyun fil halain, maka mau makna langsung atau makna butuh indikasi, dua-duanya disebut sebagai hakikat oleh orang-orang yang mengingkari adanya majaz dalam bahasa atau dalam Al-Quran. Begitu ya. Sampai sini insyaAllah jelas insyaAllah ya. InsyaAllah pada pekan depan kita mulai permasalahan Al-Amr insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.